spesial buat kamu semua. Buat yang suka sama lagu ini ya, buat Seremania Pianisti yang udah datang di sini, buat ibunya juga. Terjadi lagi kesalahan yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Ku ingin kau merasa kamu, aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia. Dengan laraku, suara hati ini memanggil namamu. Keras cintamu sudah. Boleh minta tepuk tangannya lagi enggak?